Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir kembali di tempat ini untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kita Lamudduril Manthur sampai pada bab yang ke-49 tentang al-imtihan bi mahabbati ahli sunnati wa karahiyatihim. Bab tentang ujian seseorang dalam membuktikan tentang keimanan dengan mencintai ahlu sunnah atau dia membenci ahlu sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bab sebelum ini ada bab hukmu salaf ala al-mar'i biqarinihi wa mamshah. Hukum para salaf dalam menghukumi seseorang dengan dilihat teman dekatnya dan teman berjalannya, berjalan dalam safar atau berjalan dalam hidup, dalam perjuangannya. Di bab tersebut ya kaum muslimin, kita mendapatkan sekian banyak bimbingan dari para ulama kita. Hati-hati dalam pergaul, karena pergaulan kita itu adalah sebagai cerminan siapakah itu kita. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Ukurlah seorang itu dengan teman-teman dekatnya. Tolak ukur kita itu dilihat dari siapa teman dekat kita. Orang yang mukmin, dia akan mencari teman yang mukmin. Orang yang fasik demikian pula, dia akan mencari orang yang fasik. Maka kaum muslimin, dalam bab yang kita sedang baca ini pun tidak jauh beda dengan bab itu. Kalau kita seorang yang mukmin, maka mencintai orang yang mukmin, bukan mencintai orang yang kafir. Ketika kita adalah seorang yang muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan bersama dengan mereka-mereka yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan pergaulan itu adalah cerminan kita. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal ini satu hal yang sudah pasti. Tidak mungkin seorang yang soleh mencintai ahlul maksiat, ahlul maksiat mencintai orang yang soleh. Itu satu hal yang tidak mungkin. Nabi menyebutkan dalam hadis yang telah berulang kali kita baca di bab tersebut, bahwa seorang itu akan cocok dengan siapa yang serupa dengannya. Dengan bahasa Nabi belum menyatakan al-arwahu junudu mujannadah. Ruh-ruh manusia itu, yakni jiwa-jiwa manusia itu bagikan seperti pasukan. Yang namanya pasukan akan bersama dengan yang sama dengannya, tidak akan bersama dengan musuh. Kemudian Nabi menyebutkan rincinya. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau 5 orang atau 10 atau bahkan lebih cocok dalam satu perkara, sama-sama memandang sesuatu itu baik, cocok dengannya, maka mereka bisa bersatu. Walaupun itu kebatilan, walaupun itu kemungkaran, tapi mereka sejenis, sama-sama penyuka kemungkaran itu, maka mereka bisa bersatu. Pelaku khamar dengan khamar, ya, pelaku zina dengan zina, homo dengan homo, musyrikin dengan musyrikin, yang suka jimat dengan para suka jimat, yang suka ini, mereka bersatu dikarenakan hati mereka sama, cocok. Wa ma tanaqqar minha ikhtalafa. Namun apabila jiwa itu tidak cocok sudut pandang memandang sesuatu, yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah, maka tidak akan pernah bisa bersatu dua jiwa ini. Pasti akan apa? Berpisah. Jiwa tersebut pasti akan berpisah. Ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak akan mau bergabung dengan ahlu bid'ah. Dikarenakan sunnah dan bid'ah dua hal yang bertolak belakang. Ahlu bid'ah pun dengan ahlu bid'ah. Dia tidak mau dengan ahlu sunnah. Dikarenakan tidak cocok hati dia dengan sunnah. Yang cocok dengan bid'ah. Maka dia pun bersatu dengan yang ahlu bid'ah. Itu bukan satu hal yang bisa direkayasa. Tidak, kaum muslimin. Itu kecondongan hati, kecocokan hati. Itu tidak bisa dipungkiri. Sama-sama disebutkan oleh para ulama kita, man satara anna bid'atahu lam yakhfa anna ulfatuhu. Seorang yang dia berusaha menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kita, kita tidak tahu bahwa padanya terdapat penyimpangan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, 2 bulan, dia belum nampak bagi kita siapa dia. Maka akan nampak siapakah dia dengan dilihat teman-teman dekatnya. Tidak akan samar bagi kita ulfatuhu. Dia kemana kecondongan hatinya? Dia kemana kecocokan jiwanya? Oh, dia bersama orang-orang ini, bermajlis dengan mereka, safar dengan mereka. Kita baru tahu si fulan ini adalah bagian dari mereka. Dengan dilihat dari siapanya, pergaulannya, kecocokan hati, bahasa lainnya kecintaan hati. Itu tidak bisa didustai. Orang akan muncul itu. Orang akan nampak itu. Walaupun dia sembunyikan, namun kecondongan dia itu akan nampak dilihat dari pergaulan-pergaulannya. Sehingga dalam bab yang akan kita baca ini juga berkaitan dengan itu, ya kaum muslimin, tentang kedekatan hati, berkunjungnya dia ketika dia safar. Ini juga menjadi tolak ukur seorang ahlu sunnah ketika dia berada di satu daerah. Dia akan mencari di daerah tersebut siapakah ahlu sunnah, di manakah tempat ta'limnya, siapakah orangnya. Di zaman sekarang ini ada teknologi, alhamdulillah, bisa browsing, dia cari di mana tempat ta'lim. Dia akan mendapatkan informasi. Siapa ustadznya? Oh, ini ustadz, masya Allah, saya kenal. Dia akan mendatanginya. Karena apa? Cocok dengannya. Dia seorang ahlu sunnah, maka dia akan mencari majlis-majlisnya ahlu sunnah. Itu sebagai tolak ukur juga kaum muslimin. Hal ini disebutkan Imam A'mash, kanu la yas'aluna 'ani ar-rajul ba'da thalath mamshahu wa madkhalahu wa ulfahu minan nas. Dulu para ulama salaf, beliau termasuk dari kalangan para tabi'ut tabi'in atau tabi'in. Dulu ulama zaman dulu dalam mengukur seorang itu siapa dengan dilihat tiga hal. Yang pertama, dia berjalan bersama siapa? Dalam pergaulannya, dalam safarnya, dalam perjuangannya. Dia bergabung sama siapa? Yang kedua, madkhalahu, tempat di mana dia singgah. Dia kemana nih? Tinggal di Jawa Tengah, kemana dia? Jawa Tengah luas sekali, Pak. Di Banyumasan, umpamanya. Kemana dia? Itu juga menjadi tolak ukur kita untuk menilai dia siapa. Madkhalnya, tempat dia cari, tempat dia akan berkumpul di situ, berkegiatan di situ. Dan yang ketiga adalah kecondongan hatinya. Ini satu hal yang tidak bisa didustai. Ini tidak bisa seorang berpura-pura padanya. Karena itu adalah berkaitan dengan al-mahabbah, kecintaan dan kecocokan. Bisa dipahami hadirin? Ini. Maka mari kita kaum muslimin. Al-mu'min yukhadim al-mu'min. Seorang mu'min mencintai orang yang mu'min. Seorang yang fasik akan mencintai orang yang fasik. Maka telitilah hati kita masing-masing sekarang. Kecondongan kita, kecintaan kita adalah kepada siapa? Itu semuanya adalah ujian yang membuktikan sebenarnya siapakah kita ini. Bab yang kita sedang baca, al-imtihan bi mahabbati ahli sunnah, ujian dengan mencintai ahlu sunnah. Jika engkau ahlu sunnah, pasti engkau akan mencintai ahlu sunnah. Tapi kalau engkau membenci ahlu sunnah, itu tanda kamu adalah ahlu bid'ah. Sebagaimana disebutkan Imam Abu Hatim Ar-Razi, min alamati ahli al-bid'ahi al-waqi'atu ala ahli al-athar. Di antara tanda-tanda seorang itu adalah al-bid'ah, dia mencela para ulama yang membawa al-athar. Athar yakni ilmu Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika muncul dari mulut seseorang mencerca si fulan, padahal si fulan ini seorang yang nampak dalam dakwahnya, dalam tulisannya, dalam ceramahnya, seorang yang membela sunnah dan dikenal kebaikan dia dalam agamanya, kok dicerca? Ini menandakan orang ini adalah ahlul bid'ah. Karena kecondongan hati itu menentukan siapakah dia. Nabi mengatakan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan mencocoki teman, agama teman dekatnya. Al-mar'u, seseorang itu akan cocok dengan agama teman dekatnya. Kok berkaitan dengan agama teman dekatnya? Iya. Walaupun awal mulanya urusan duniawi. Ketika dia menjadi teman karib, teman itu ada dua. Teman hanya sekedar teman, urusan duniawi, pekerjaan, selesai. Ada teman karib. Teman yang selalu berkumpul, bercengkrama, bergaul. Ya, dekat. Maka dia akan mau tidak mau harus cocok dengan keyakinan dia. Cocok dengan agamanya dia. Sama dengan keyakinan dia. Supaya langgeng kebersamaan itu. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap kalian melihat dan meneliti kembali siapakah orang yang engkau jadikan sebagai teman dekatmu. Makna man yukhalil dari kalimat apa? Khalil. Apa makna khalil? Kekasih. Khalil adalah kekasih. Seorang mencintai orang lain. Kalimat cinta ini luas bagi kaum muslimin. Bukan hanya cinta laki perempuan yang berbau syahwat, bukan. Kita mencintai Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau seorang rasul yang membimbing kita kepada siratul mustaqim. Beliau orang yang harus kita muliakan rasul. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Padahal kita belum pernah ketemu. Kita mencintai para ulama. Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibn Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Kita mencintai ulama, Imam Auza'i, Sufyan bin Uyainah. Sampai generasinya, Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim, Al-Dhahabi, Imam Ibn Kathir, murid punya Ibn Taymiyyah. Terus sampai kepada masyayikh di zaman kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Taymiyyah, Syekh Al-Albani, walaupun mungkin belum pernah ketemu. Dan kita mencintai terus. Hadirin kami menekan, ini menjadi bukti kita adalah sebagai orang yang berjalan bersama mereka. Ini menjadi bukti kita bersama dengan mereka karena cinta kita kepada mereka. Seorang itu akan mencocoki agama siapa yang dia cintai. Khalil. Kalau yang dicintai oleh kita na'udzubillah min dzalik adalah mereka-mereka ahli maksiat, ya berarti kita cocok dengan maksiat ini. Ada orang yang ngefans dengan band tertentu. Coba lihat hidupnya. Gimana dia? Tidak jauh dengan apa yang dia sukai. Seorang ngefans dengan pelaku tokoh tertentu, dia akan sama dengannya. Wah, kada begitu seterusnya. Dan itu juga sebagai kita cara menakar seseorang, terutama menakar diri kita masing-masing. Nanti ngaca coba di depan cermin, siapa kamu? Ya tentunya jangan, ya siapa kamu yang ngerti? Aku kira saya full bahak. Bukan ini jadi maksud. Ini maksud siapa kamu? Bersama siapakah kamu? Siapa yang kamu cintai? Siapa yang kamu condong kepadanya? Berjalan dengan siapakah dakwahmu? Siapa orang-orang yang ada di sekitarmu? Teliti itu. Kalau Anda mendapati teman-temanmu, guru-gurumu, orang yang kau ambil ilmunya, engkau yang cintai adalah orang-orang yang betul-betul dia di atas al-iman, salih, ahlu sunnah, maka fanta ahlu sunnah. Namun jika lo engkau temanku fulan, dia adalah ahlu maksiat, oh fulan orang ini tukang mabok, yang teman ini juga temanku tukang totoan darah. Nah, aku sih siapa ya, kok edap dengan mereka? Ya tidak jauh dari mereka pula saya itu. Bagaimana kaum muslimin? Bisa difahami hadirin? Kita masuk kepada poin berikutnya yang ada dalam kitab kita. Kita masuk pada yang ke-635 atau 6? 36 ya. Atau 35 kita baca lagi, tidak mengapa, supaya kita mengenal ulama-ulama zaman dulu. Qala Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala Ibn Aun fil Basriyin, ulama yang bernama Ibn Aun, ulama besar di zaman itu. Di negeri mana beliau berada? Di negeri Basrah. Basriyin, penduduk kota Basrah. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu fatma'in ilayh. Apabila engkau mendapati seorang mencintai al-Imam Ibn Aun, maka tenanglah dirimu terhadap orang ini. Orang ini baik karena dia mencintai ulama yang tersohor di tempat tersebut sebagai cerminan orang yang saleh adalah Imam Ibn Aun. Wa fil kufiyin, adapun di negeri Kufah, orangnya disebut kufiyin, Malik Ibn Mughawwal wa Zaidah Ibn Qudamah. Apabila engkau melihat seorang mencintainya, farju khairahu, maka engkau bisa mengharapkan kebaikan dari orang tersebut. Di waktu itu, di zaman tabi'in, ulama yang terkenal di negeri Kufah adalah Malik ibn Mughawwal dan Zaidah ibn Quddam. Itu ulama tersohor. Cerminan rakyat atau cerminan orang-orang yang soleh. Panutan umat. Siapa di waktu itu mencintai ulama ini, maka diharapkan kebaikannya. Adapun orang yang membencinya, maka dia adalah ahlul batil, yang membenci dengan ajaran yang dibawa oleh para ulama tersebut. Wa min ahli asyam, di negeri Syam, seorang ulama, beberapa ulama disebut al-Auza'i, al-Imam Auza'i, wa Bishaq al-Fazari, wa min ahli al-Hijaz, Malik ibn Anas. Di negeri Hijaz, Malik ibn Anas, yani Imam Malik. Imam Malik turun tabi'in. Sihar, beberapa ulama mengatakan tabi'ut tabi'in. Karena Imam Malik tidak berguru langsung kepada sahabat. Imam Malik, gurunya beliau adalah Imam Nafi'. Imam Nafi', muridnya Imam Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Imam Malik, generasi yang setelahnya. Sahabat, ada generasi Imam Nafi'. Imam Nafi' ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ini dia. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal bukan tabi'in. Tapi tabi'ut tabi'in. Generasi yang ketiga. Murid-muridnya, muridnya sahabat. Ini para ulama. Yang di waktu itu sangat terkenal kekokohan dan kegigihan membela al-haq. Maka siapa yang mencintai ulama-ulama tersebut, maka dia adalah ahlu sunnah. Dikarenakan cinta kepada mereka, itu tanda bahwa engkau cocok, bahwa dia cocok dengan ulama tersebut. Wa qala aidan, berkata juga beliau, idza ra'aita asy-syami yuhibbul auza'iyya wa ba'ishaq al-fazari farju khairahu. Apabila engkau melihat seorang yang berada di negeri Syam, dia mencintai Imam Auza'i dan mencintai Imam Abu Ishaq Al-Fazari, maka engkau bisa mengharapkan kebaikan darinya. Karena dia orang yang baik. Orang yang baik akan mencintai orang yang baik. Dan itu sebagai cerminan dari kaum muslimin. Ya. Qala al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Sunnah, karya Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal mihnatu fil islami bid'atun wa amma al-yawm fayumtahanu bis sunnah. Lihat dan perhatikan kalimat ini, al mihnatu fil islam bid'atun. Seorang ketika dia dalam keadaan muslim, kemudian dia tertimpa sebuah bid'ah yang menyesatkan, itu adalah malapetaka yang menimpa dia. Muslim dia, agamanya sudah benar, tetapi dia terkena al-bid'ah, maka dia terkena musibah besar dalam urusan agamanya. Perlu kita terangkan bagi kaum muslimin, musibah itu ada dua jenis. Seperti disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah. Musibah pertama berkaitan dengan duniawiyah, lahiriah. Jasad kita sakit demam, pusing, kena wabah, atau musibah duniawiyah, kurang harta, kurang hasil panen, dan yang lainnya. Yang kedua, musibah fiddin, dalam urusan keagamaan. Dia orangnya sehat, waras, kuat, kaya, tapi musibah menimpa urusan agamanya. Dia menyimpang. Maka musibah tersebut berkaitan dengan din. Dan itu lebih parah daripada musibah yang berkaitan dengan apa? Fisik. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan urutan musibah. Di antaranya beliau sebutkan, dimuat dalam kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Musibah badan, resikonya kematian. Tetapi tidak menyebabkan azab di balik itu. Bahkan kalau dia sabar, mengakibatkan ampunan dan mendapatkan pahala. Tetapi ketika orang diuji dengan ujian fisik, dia tidak sabar, kemudian dia jatuh pada pengobatan dengan model perdukunan, sihir atau yang semisalnya. Allah takdirkan sembuh penyakit fisiknya. Berpindah dari penyakit fisik menuju pada penyakit akidah. Dia sekarang sakit akidahnya karena dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami hadirin, sehingga kalau kita tertimpa urusan duniawi kita, hendaknya jangan sampai hal itu menyebabkan rusak agama kita. Jangan sampai kaum muslimin karena urusan duniawi itu lebih ringan daripada rusaknya agama kita berkaitan dengan akhirat. Pembahasan berikutnya, wa ammal yawm fayumtahanu bis sunnah. Adapun hari ini kata beliau, seorang diuji. Diuji. Untuk membuktikan dia mengikuti sunnah atau tidak. Itu diuji. Diujinya bagaimana? Dia muslim. Kemudian bagaimana setelah dia kita tahu dia muslim? Muslim itu kaum muslimin untuk membedakan fulan ini muslim dan bukan kafir. Muslim bukan kafir. Tetapi di antara muslimin ada muslimin ahli sunnah dan ada muslimin ahli bid'ah. Loh, bok wong Islam siji. Siji apa loro, Pak? Mungkin ada yang kaget. Masa wong Islam dua? Islam kan satu. Betul, Islam itu satu. Agama Islam satu. Datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusianya terbagi menjadi dua. Yang pertama mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi dan para khulafaur rasyidin. Dan yang kedua mereka-mereka yang menyimpang dari bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Yang satu disebut ahli sunnah, yang kedua disebut ahlul bid'ah. Apa ada dalilnya, Pak? Ini riskan ini nanti diprotes. Taklim apa itu beda-bedakan wong Islam? Wong Islam kan satu, malah dibeda-bedakan. Ada yang protes, Bapak? Kalau ada, saya jawab sebelum Anda protes. Hadis Nabi yang sering kita bacakan. Hadis ini sangat bermanfaat sekali. Hadis Iribad bin Sariyah. Beliau mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Ini berita. Berita sepeninggal Nabi. Dalam keadaan di zaman Nabi muslimin satu. Para sahabat bersatu dalam bimbingan Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu umat satu. Di saat nabinya masih hidup, belum ada yang lain. Di waktu itu manusia terbagi menjadi tiga. Musyrikin dan kafirin, munafikin dan muslimin. Ini ketika di kota Madinah. Ketika masih ada di Mekah sebelum hijrah, manusia terbagi menjadi dua. Muslimin dan musyrikin serta kafirin masuk pada itu. Nah, Nabi ketika masih ada, manusia menjadi satu. Sepeninggal Nabi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mulai manusia berbeda-beda. Terbagi menjadi yang pertama, muslimin. Itu orang-orang yang tetap memegangi agama Nabi, agama Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabi alaihi salatu wasalam dan mereka sahabat Nabi. ashab, sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua murtadun, orang-orang yang murtad. Dan ini yang menjadi PR Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama kali dihadapi adalah orang-orang yang murtadun. Yang ketiga munafikun, yang keempat musyrikin dan kafir. Mereka tetap masih ada. Hadirin kami muliakan, Nabi memberitahukan ini sesuatu yang akan terjadi nanti atas khabar, kabar berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul. Nabi bukan tukang sihir yang menerawang, menduga. Bukan. Nabi adalah Rasul yang mendapatkan berita dari Allah Azza wa Jal. Sepeninggalmu akan terjadi perpecahan yang banyak. Dua Nabi menyebutkannya. Yang pertama, di saat kalian mendapati perpecahan, apa yang harus kalian lakukan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasidil mahdiyin Abdu Ali bin Nawajid. Wajib bagi kalian di saat terjadi perbedaan-perbedaan tersebut, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafah rasidin. Gigit itu dengan gigi gerahamu. Ini yang hak. Pihak yang kedua, selain ini, mereka-mereka yang mengada-ada, wayakumu muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru yang tidak ada pada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Karena semua perkara baru yang tidak ada dalam ajaran Nabi dan para sahabatnya, itu namanya adalah perkara baru dalam urusan agama, disebut dengan istilah bid'ah. Orangnya yang melakukannya disebut dengan ahlul bid'ah. Mereka apakah kafirin? Tidak, mereka muslimin. Mereka muslimin. Walaupun bid'ah itu ada dua, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Ini sudah dibahas beberapa tahun silam, mudah-mudahan masih ingat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, "Sataftarikum matala thalath wasibni firqah." Umatku yang dimasukkan di sini adalah muslimin, bukan kafirin. "Sataftariqu," akan berpecah ummati, umatku, "ala 73 firqatan," menjadi 73 golongan. "Kulluha finnar illa wahidatun," semuanya di neraka kecuali satu. "Qila man hum ya Rasulullah," siapakah yang satu itu? "Qala ma ana alil yawm asabi," atau dengan lafaz lain, "Qila qala man kana ala mithli ma ana alil yawm asabi." Yang satu itu adalah siapa yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Berarti muslimin secara global ada berapa? Dua, muslimin yang dia murni mengikuti Nabi dan para sahabatnya beragama seperti agama mereka di saat itu. Tanpa ada campur tangan, tambahan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Ada pun yang 72 mengapa mereka finnar, dikarenakan mereka menyelisih Nabi dan para sahabatnya. Karena itu berhati-hatilah kita kaum muslimin dari menyelisihi mereka, agar kita masuk pada yang satu, betul-betul mencontoh Nabi dan para sahabat dalam beragama. Ini disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan omong kosong. Ini berita yang kaum muslimin. Ada beberapa orang yang anti, muslimin tetap satu, berbeda-beda tetap satu. Jawabannya tidak. Kenyataan yang ada, muslimin berbeda-beda satu dengan yang lain. Urusan kita bukan menghukumi mereka satu persatu karena mereka banyak. Urusan kita, waktu kita singkat, hidup kita singkat, yang kita lakukan adalah mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Selain ini adalah batil, kita tinggalkan. Nah, kembali kepada perkara yang sedang kita baca. Falyam, kata beliau, hari ini, fiyumtahanu bisunnah, seorang muslim diuji apakah dia mengikuti sunnah atau tidak. itu butuh diuji. Dosa membicarakan orang lain, bicarakan diri kita masing-masing. Uji kita, Pak. Saya ini ahlus sunnah atau bukan? Masing-masing menguji. Ujiannya bagaimana kaum muslimin? Bab ini diantaranya. Kecondongan hati kita, kecintaan hati kita, tempat kita bersinggah di mana, siapa yang menjadi teman dekat kita. Itu ujian kita masing-masing. Yumtahan dengan sunnah, diuji dengan sunnah. Kalau kita tidak bisa membuktikan diri kita bersama siapakah diri kita, saya ta'limnya bersama ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, berdakwah masuk dalam jaringannya mereka, terus siapa saya ini berarti? Yumtahan. Silakan Anda jawab sendiri. Anda posisinya bersama mereka. Fa'anta ahlul bid'ah. Unda saya ahlul sunnah. Kalau Anda ahlul sunnah, buktikan kesunahanmu dengan Anda bersama dengan ahlul sunnah. Berkumpul dengan ahlul sunnah. Ta'lim bersama ahlul sunnah. Berbicara dakwah bersama mereka. Berjalan dalam dakwah bersama mereka. Buktikan itu. Hakata kaum muslimin, itu semuanya ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Bisa dipahami hadirin? Itu. Yang berikutnya, qala Ahmad bin Abdullah bin Yunus rahimahullah ta'ala, umtihinu ujilah, kata beliau, umtihinu ujilah ahlal musil bimu'afa bin Imran, فإن أحبوه فهم أهل سنة وما بغضوه فهم أهل بدعة كما يمتحن أهل كوفة بيحيى. Berkata Imam Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus rahimahullah ta'ala, umtuhinu, ujilah penduduk negeri Al-Musil, sebuah nama daerah Al-Musil, uji penduduknya dengan seorang alim yang bernama Mu'afa ibn Imran. Seorang alim yang ada di negeri Musil adalah bernama Mu'afa ibn Imran. Fain abahu, jikalau masyarakat ahli Musil mencintai orang ini, kaum ahli sunnah, maka masyarakat itu adalah ahli sunnah. Wain abaghadahu, kaum ahli bid'atin. Apabila masyarakat negeri Musil ini membenci Al-Mu'afa ibn Imran, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Karena cinta dan benci tidak mungkin seorang berpura-pura. Pasti akan ketahuan kalau Anda berpura-pura. Berpura-pura sebagai ahlu sunnah. Datang ke majlis ahlu sunnah. Padahal dia itu ahlul bid'ah. Dia cuma ingin pengen tahu saja kayak apa sih jenek. Datang dia ke tempat ahlu sunnah, ta'lim dengan ahlu sunnah, disampaikan ilmu tentang sunnah, panas kupingnya pak, semereset, abang. Jauh ke ngewis gelisah banget, klesodan, kalau orang itu, lor aramu rampung, arb lunga isin, bokonangan. Orang lunga, panas dadane, karena dia bukan ahlu sunnah. Tidak akan lama kecondongan hati itu. Tidak bisa ditutup-tutupi. Hakala kaum muslimin rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala idhan, beliau berkata juga. Kana Sufyan. Ida jauhu qawmun min ahli Musil. Imtahanahum. Bihubbil mu'afa. Fin ra'ahum kama yudhun. Qarabahum abnahum. Wa illa fala. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan al-Thawri, apabila datang orang-orang ke tempatnya beliau, dari negeri mana kalian? Dari negeri Musil. Dicek. Kalian mencintai Al-Mu'afa bin Imran? Kalau mereka mengatakan iya, silakan ikut bersama kita. Kalau dia mengatakan tidak, maka diusir mereka dari majlis. Karena dia bukan ahli sunnah. Masya Allah. Begitulah dalam menilai seseorang. Terus bagaimana? Siapa yang mau diusir? Ya tidak ada pak. Alhamdulillah semuanya itmanan. Tenang duduk ta'lim di sini. Mudah-mudahan kita semuanya ahli sunnah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.